Ikhwah fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Asyatul Kiram, guru-guru yang mulia, Profesor Dr. Sudirman Abbas, Dr. Sunandar, Kiai Haji Khodamul Kudus, semua guru-guru mulia sekali, insyaAllah semuanya diberkahi oleh Allah. Ikhwah, tema kita kali ini hakikat zikir bersama Panglima Mujahidin Ayahanda Abu Jibril. Ya, kelihatannya beliau sedikit membuat kita takut kalau belum kenal. Tapi kalau sudah kenal beliau, subhanallah, beliau itu penyayang, lembut. Cuma media saja yang mengesankan beliau seram. Ya. Tapi tidak di mata orang beriman. Kali ini beliau membahas tentang zikir. Bersama qori kita, imam kita, ini imam besar az-zikra. Walaupun badannya kecil, suaranya sangat indah. Surah Al-Ahzab. Ayat 41, 42, 43, 44. Mari kita simak ikhwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما Sadaqallahul Azim. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dialah yang beri rahmat kepadamu dan malaikatnya memohon ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahayanya yang terang benderang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin yang selalu berzikir kepada Allah pada hari menemui Allah. Dan ia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Allahu Akbar. Nasihati kami ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila 'adamiyun 'amalan anja lahu minal azab min dzikrillahi ta'ala. Allah. Allahu akbar ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amalan, satu aktivitas hidup yang dilakukan oleh anak manusia yang paling banyak menyelamatkannya nanti pada hari kiamat dari siksa api neraka kecuali zikir kepada Allah. Sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak jugakah jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Qala walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah illa an yadriba bi sayfi hatta yanqati, sehingga atau melainkan orang itu keluar berjihad dengan harta dan jiwanya lalu dia terputus lehernya, tidak kembali, yaitu mati syahid. Oleh karena itu para ulama memberitahukan kepada kita semuanya bahwa semulia-mulia aktivitas hidup ialah zikrullah dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahmati Allah, ayat yang baru dibaca tadi indah sekali. Ya ayuhalladzina amanu, hei orang beriman. Orang beriman kalau dipanggil oleh kekasihnya pasti dia suka. Kekasihnya yang paling tinggi ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tidak perlu dihitung, zikirlah yang banyak. Satu ketika Abu Darda ditanya oleh seseorang, wahai Abu Darda, kamu sudah sholat berapa rakaat? Aku tak tahu, ya, karena aku telah mendengar kekasihku berkata, man sajjada sajdatan, barang siapa yang bersujud satu sujud, rufi Allahu biha darajatan, Allah akan mengangkatnya satu derajat dan mengampunkannya satu dosa. Padahal dia sudah sholat 150 rakaat. Tidak perlu di. Allahu Akbar. Kita terpaku dengan jumlah zikir. Allahu Akbar. Memang ada jumlah secara khusus, tetapi ada yang tidak perlu dihitung. Biar Allah sajalah yang tahu berapa jumlahnya. Tentu yang khusus sudah ada garisan dalam sunnah Nabi sallallahu, seperti takbir ya. Iya. 33 kali tasbih, tahmid 33, takbir 33. Nah, itu yang khusus. Barang siapa yang berzikir membaca tasbih subhanallah 33 kali. Ya, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Disempurnakannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga jumlahnya 100 kali Allah akan hapuskan segala dosanya meskipun sebanyak buih di atas lautan. Oleh karena itu mari, kadang-kadang ada mendengar ahli zikir di antara kaum muslimin, dia mencibirkan ya mulutnya, Allah ahli zikir, zikir, zikir, zikir. Ketika orang itu seperti itu, dia menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, Ayanda Abu Jibril berkata, kalau orang ngajak-ngajak orang zikir, dia menghina, bukan menghina orang yang zikir, tapi menghina Allah. Allah Akbar. Cuma sekalian rahmat Allah. Oleh karena itu, saya menjumpai ayat Al-Quran tentang zikir sebanyak 187 ayat. Yang menerangkan 15 arti zikir. Arti zikir antara lain. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Taurat dan Injil. Yang keempat sholat lima waktu. Yang kelima adalah sholat Jumat. Yang keenam adalah ya dakwah. Yang ketujuh adalah jihad. Dan selanjutnya 183 ayat menerangkan tentang zikir itu. Dan orang yang meninggalkan zikir pasti celaka dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling dari zikir, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka aku jadikan kehidupannya sempit. Sempit bukan berarti tidak punya apa-apa. segala-galanya punya, tetapi tidak pernah merasa cukup. Hartanya banyak, kuasanya tinggi, banyak simpanan, tapi tidak pernah cukup. Sempit hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia protes, "Ya Rab, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira." Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu di dunia kan aku melihat. Tidak usah sampai hari kiamat nanti. Sekarang kita melihat tiba-tiba buta. Tanya enggak? Ya Allah, kenapa buta ya Allah? Allah menjawab, kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Memang seperti itulah layaknya. Telah datang kepada kalian dahulu di dunia ayat-ayatku dibacakan oleh para ulama, para kiai, para ustaz, tapi kalian tidak peduli. Ya, oleh karena itu pada hari ini kalian tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman kepada seluruh orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul qasirun." Wahai orang-orang yang beriman. Halo orang beriman. Jangan sampai kesibukanmu mengurus harta bendamu dan anak-anakmu melupakanmu dari menunaikan kewajibanmu kepada Allah. Jadi penguasa, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, dan sebagainya. Jangan sampai kekuasaanmu melupakan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah, jadi ibu, karena sibuknya mencari rezeki, lupa dia menunaikan kewajibannya kepada Allah. Jika kamu sampai lupa melaksanakan kewajibanmu kepada Allah karena sibuk mengurus harta duniamu dan anak-anakmu, kamu pasti akan merugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Dan sebenar-benar kerugian adalah di akhirat nanti. Satu ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku. Inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alayya." Sesungguhnya syariat Islam itu banyak sekali, ajaran Islam itu banyak sekali. Aku seorang yang lemah, aku potensinya sedikit. Fa akhbirni, beritahukanlah kepada aku, bi syai'in, akan sesuatu di dalam Islam itu, atasabbutuhi, supaya aku berpegang teguh kepadanya. Apa dia? Subhanallah, ya zalu lisanaka rabban min dzikrillah. Ajaran Islam itu sangat banyak. Kalau aku lakukan semuanya, aku tidak mampu ya Rasulullah. Tapi ajarkanlah bagiku satu di dalam Islam. Kalau aku pegang ini, berarti aku pegang seluruhnya ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, ya, jaga, jangan sampai ya lisanmu kering. Banyaklah zikir. Jadikan dunia ini majelis zikir. Bumi menjadi masjid, rumah, kantor, hotel menjadi musalla, meja kerja, tempat duduk, tempat tidur, hamparan sejadah yang panjang. Bicara dakwah, diam zikir, nafas tasbih, mata rahmat, telinga terjaga, hati gerak doa, tangan sedekah, kaki kekuatannya adalah silaturahim. Hidupnya asyik menegakkan syariat Allah dan kesibukannya memperbaiki diri. Dan ia jaga lisannya terus basah dengan banyak mengingat nama Allah, menyebut asma Allah. Carilah karunia Allah dan teruslah berzikir. Wabtagu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mencari karunia Allah, mencari rezeki, beraktivitas, jangan putus dengan zikir. Bahkan jihad, jangan putus zikir. Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum bi'atan fathbutu wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-Anfal ayat 45. Bila kalian menjumpai orang-orang yang merangi kalian, hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah kalian berzikir kepada Allah, niscaya kalian akan menang. Jadi semua aktivitas ada zikir. Terima kasih ayah, sayang terbatas waktu, tapi ini bukan saat ini kita akan terus mengaji bersama beliau melalui cahaya hati. Terima kasih ikhwah fillah. Insyaallah amal jariah semua untuk pondok pesantren Az-Zikra akan diberkahi oleh Allah. Berkahi semua yang beramal jariah ya Allah. Ikhwah yang terus ingin beramal, hubungi Bang Awaluddin 0856 90010. 0856 90010. Jangan lupa tausiah zikir di Masjid Az-Zikra tanggal 6 Jumadil Akhir 6 April. Ya, silakan lihat di www.azzikra.com atau di Facebook Arifin sendiri. Terima kasih Ustaz Surur, ayah, ikhwah fillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, wala ilaha